wanita seperti dirimu tak pernah terfikirkan kau kan pergi dari coba tuk bertahan dalam kisah ini, tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Tak pernah terbayangkan ku miliki wanita